Lebih susik dina diri pada dina talari paranti. Ngaji diri nu jadi inti, ngaji rasa anu utama, ulah ngarasa raga kawasa. Angin kumaha kersana, pusaka sana, tandang makalangan, prungah.